بسم الله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها اليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ma'asyiral muslimin, Jumat ini kita berada di Jumat terakhir 2013 miladi ini. Dan Jumat depan kita akan memasuki Jumat pertama 2014 miladi. Hari demi hari kita lewati. Minggu demi minggu kita lalui. Bulan demi bulan terus berjalan, begitupun tahun demi tahun. Sebenarnya, kalau kita sadar, sesadar-sadarnya, dan masih ada iman dalam dada kita, pasti muncul perasaan takut. Karena pada hakikatnya, hari demi hari yang kita lalui ini, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, jujur, dan kita harus akui, umur kita bukan bertambah secara jumlah dan bilangan, tapi sebenarnya jatah hidup kita berkurang. Sadarilah kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita ini begitu dilahirkan oleh kedua orang tua kita, khususnya oleh ibu kita, lahir, berjalan. Berjalan terus, berjalan. Hari demi hari yang saya katakan tadi. Pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tua, tahun. Mendekati pada titik ending kehidupan kita. Titik itu namanya titik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Titik kematian. Artinya, batas umur manusia sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah seseorang itu akan mati, akan meninggal dunia kecuali atas izin Allah. Dan semua kita, masing-masing kita yang ada di sini, makhluk apapun pula, kitaban muajjala, ada satu kitab ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu masuk pada ajal ini, ma'asyar muslimin, Allah mengatakan di ayat yang lain, fa idza jaa ajaluhum, dan apabila sudah datang ajal manusia ini, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Masing-masing kita menunggu, dan hari demi hari yang kita lalui sebenarnya inilah jatah hidup kita. Setiap hari semakin mendekati dengan ajal ini. Sebenarnya kalau kita sadar, Dan kita saat ini berada di minggu terakhir 2013 miladi ini. Kita harus sadar jatah kehidupan kita. Hari-hari yang bakal kita lalui ke depan semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Ikhwatal iman, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Yang perlu jadi pertanyaan bagi kita, apa yang sudah kita persiapkan menghadapi kematian ini? Nanti tahun berikutnya kita akan jumpa lagi kalau Allah panjangkan umur kita. Lalu kemudian saya secara khusus pada Jumat ini diberi tema untuk kemudian membicarakan bagaimana sikap kita kaum muslimin terhadap perayaan tahun baru miladi ini. Ikhwatul iman, apa yang perlu kita rayakan? Apanya yang perlu kita peringati dengan serius? Sebenarnya kita perlu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan pada diri kita sebenarnya ini. Apakah hari-hari yang sudah kita lewati ini amal soleh kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari-hari yang sudah kita lalui ini dan ini tidak bisa kita balik lagi, ma'asyal muslimin. Alangkah indahnya saya khatib yang berbicara saat ini sudah 49 tahun. Februari yang akan datang, saya akan masuk pada umur persis setengah abad. Kalau kemudian saya balik umur 15 tahun, berarti saya 35 tahun harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. 35 tahun, hari-hari, tahun demi tahun yang saya lalui ini, kontribusi apa yang sudah saya berikan buat agama ini? Manfaat apa yang dirasakan oleh bangsa dan negeri ini? Ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun, apakah ilmu yang saya punya ini ilmu yang bermanfaat atau tidak? Umur yang saya lalui ini, semakin hari semakin bijak sikap-sikap kita atau tidak? Dan begitu seterusnya. Inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Sadarilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia ini nanti begitu masuk pada alam akhirat ini, sebelum nanti ditentukan oleh Allah, hanya ada dua kemungkinan, ke surga atau ke neraka. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ketat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan ini masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara. Pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna. Umur yang kita lalui ini, usia yang sudah kita masukin saat ini, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apalagi sampai 70 tahun, ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, umatku itu, ma baina sittina wa sab'in, rata-rata umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Maka wajar kalau kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin itu menulis satu bab khusus, bab pentingnya al-hathu bil izdiyad bil amal khairat fi awakhiril umur, pentingnya kita banyak melaksanakan amal saleh khususnya ketika sudah berada di akhir kehidupan kita. Awakhiril umur dikomentari oleh ulama-ulama salaf dan khalaf kita ketika kita sudah masuk usia 40 tahun. Usia 40 tahun tidak ada perubahan bagi kita. Ada yang mengatakan usia 50 tahun atau 60 tahun tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Khawatir kita juga nazak dalam kondisi seperti itu, ma'asyal muslimin. Saudara, tanyakan pada diri kita, sudah berumur berapa saat ini? Saya semakin tua, semakin bijak atau tidak? Saya semakin tua dan saat ini mengakhiri tahun 2013. Umur saya semakin tua seperti ini, saya semakin dihargai tidak oleh anak-anak saya dan cucu-cucu saya? Atau jadi bahan tertawaan di antara mereka? Mohon maaf, kita perlu mengevaluasi pada saat ini, ma'asyil muslimin. Kalau kita melihat bagaimana orang tua kita dulu, begitu sudah masuk umur 50 tahun, mereka tidak lepas dengan tasbihnya. Terlepas kita disuka atau tidak memakai tasbih, tapi saya melihat spirit mereka. Begitu sudah masuk usia setengah abad, seakan-akan tidak pernah lepas dengan tangannya untuk bergerak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdih. Terus begitu zikir mereka. Kenapa? Mereka sudah merasa menyiapkan dirinya. Siapa tahu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita saat ini ikhwatul iman, fenomena ini, dan saya masih melihat ini tahun 70-an, 80-an, bahkan awal-awal 90-an masih banyak orang tua kita berbuat seperti itu. Saat ini kita tidak temukan lagi suasana seperti itu. Bergerak tangan mereka, tapi mereka sibuk dengan HP-nya. Bergerak tangan mereka, bosan dengan HP, lari ke remote untuk kemudian lari dari satu channel ke channel lain untuk nonton televisi yang ada. Ainal iman. Apa tidak takut dengan umur yang seperti itu, ma'asyil muslimin? Ingat, kita hari demi hari yang kita lalui, umur kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar, saudara sekalian, kalau sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan waktu, dengan usia ini, dengan zaman ini, wal fajr, demi fajar, walayalin ash, dan 10 hari pertama bulan Muharram atau bulan Dzulhijjah, kemudian wal duha, demi waktu duha, wal laili idza yaghshad, wan nahari idza taja, ini semua bersumpah dengan waktu. Sampai terakhir insyaallah kita semua hafal dengan surat yang pendek ini, wal as, innal insana lafi khus, demi masa, demi waktu, bahwa manusia dalam menggunakan waktu ini semuanya dalam kondisi merugi. Siapa yang tidak merugi, ma'asyal muslimin? Evaluasi, mak, saudara-saudara sekalian, ilal ladina amanu, itulah hari-hari yang kita lalui, Pak. Sambil bertanya, iman saya setiap hari bertambah atau tidak? Ilal ladina amanu. Akidah saya semakin kokoh atau tidak? Tauhid saya semakin indah atau tidak? Tanyakan pada diri kita. Setelah itu iman kokoh, tanyakan lagi, wa amilus salihat. Semakin hari semakin banyak tidak amal saleh kita? Semakin hari semakin banyak tidak pekerjaan sosial yang kita lakukan? Atau bagaimana? Ini penting, ma'asyil muslimin. Namanya manusia, Allah juga mengingatkan sama kita, wa tawassaw bil haq. Waktu yang kita lalui, kita tidak akan diam. Terus nasihat menasihati akan kebenaran di antara kita. Al-haq yang kita rasakan, nikmatnya ibadah yang kita rasakan, tidak kita nikmati sendiri. Tapi kita juga sebarkan lagi pada orang lain. Tawassaw bil haq. Kalau saudara saat ini Jumatan bisa menikmati Jumat seperti ini, apakah tetangga saya juga bisa Jumatan sebagaimana apa yang kita rasakan saat ini? Inilah waktu yang tidak yang bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis sabr. Kemudian sabar menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Ini satu. Yang kedua, saudara sekalian, apa kata Rasulullah? Wa anjismihi fi ma ablah. Badan, Pak, yang sampean punya ini. Keriputnya karena apa? Loyonya karena apa? Sakit-sakitannya juga karena apa? Kacamata yang kita pakai ini, Pak, plusnya, minusnya, silindernya, itu karena apa? Perlu pertanyaan dari kita. Ini fisik amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wali badanika 'alaika haqqan. Badanmu, kata Nabi, punya hak untuk diperhatikan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita perlunya kita menjaga fisik ini. Sebagaimana pula fisik yang sehat, ke depan peluang-peluang kebaikan di hadapan kita terbuka lebar, ma'asyal muslimin. Tapi kalau fisik sakit, sampean tinggal bertanya, sakit saya ini sakit karena apa? Karena sakit saya melampaui batas dalam urusan makan dan minum? Karena sakit karena saya kurang berolahraga yang benar? Karena sakit saya tidak menjaga hak-hak badan saya? Ingat, kalau sakit sampai tidak bisa Jumatan. Kalau sakit sampean tidak bisa bangun tengah malam. Kalau sakit kita tidak bisa baca Quran dengan tuma'nina. Kalau sakit tidak ada peluang untuk bisa bersilaturahim dengan orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita yang lain. Peluang-peluang kebaikan tidak ada dalam kehidupan ini. Jaga kesehatan kita, ma'asyar muslimin. Begitulah doa Rasulullah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari, ya Allah. Jaga, berikan kesehatan terhadap fisikku ini. Jaga pula kedua pandanganku dan kedua telingaku ini untuk mendengarkan yang baik-baik dan melihat yang baik-baik. Ini fisik semua perlu kita jaga, ma'asyar muslimin. Kalau tidak, ada juga perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, subhanallah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an ilmihi fi ma amila bih. Ilmu yang sampean dapat di saat ini bermanfaat atau tidak, ma'asyal muslimin? Saudara, kalau kita pukul rata-rata ma'asyal muslimin saat ini, anggap kita, Pak, lulusan SMA secara umum, berarti kita sudah ngambil sekolah ini, saudara-saudara sekalian, 14 tahun, TK 2 tahun, SD-nya 6 tahun jadi 8 tahun, kemudian SMP, SMA tambah lagi 6 tahun, jadi berapa, saudara sekalian? 18 tahun. 14 tahun. Kalau kemudian perguruan tinggi tambah 4 tahun lagi jadi 18 tahun. 18 tahun mencari ilmunya Allah. Sampean tanyakan, bermanfaat tidak buat diri saya, buat keluarga saya, buat umat ini, buat agama ini? Ingat, ketika bicara masalah misalnya ilmu ini bukan hanya ilmu Allah, bukan hanya ilmunya Allah yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi, bukan hanya ilmu agama. Apapun ilmu yang sampean dalami sesuai dengan profesi sampean dan kecenderungan sampean, semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, seharusnya waktu demi waktu yang kita lalui ini kita tanyakan, Pak, semakin hari bertambah tidak ilmu saya? Di satu sisi Allah mengatakan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian yang berilmu pengetahuan, yang memiliki iman, di antara kalian yang berilmu pengetahuan dengan derajat yang sangat tinggi. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, kalau kita ingin kesukses di dunia, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, barang siapa ingin sukses di dunia, galilah ilmu itu. Wa man aradal akhirah, ingin berjumpa dengan Allah di akhirat, surganya Allah, juga butuh ilmu. Akidah butuh ilmu, fikih juga butuh ilmu, ibadah juga butuh ilmu, mengeluarkan zakat juga butuh ilmu, naik haji juga butuh ilmu. Fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma, ingin sukses dua-duanya, kata Rasulullah, fa'alaihi bil ilm, maka kalian juga carilah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tanyakan pada ilmu kita ini, sampean setiap hari semakin bertambah ilmu ini, semakin dekat tidak kepada Allah, atau semakin bagaimana, atau kita sombong dengan ilmu ini? Hari demi hari kita lalui, ma'asyal muslimin, ingat, Allah mengatakan kepada kita, untuk melihat orang itu berilmu pengetahuan yang bermanfaat atau tidak, semakin tinggi ilmunya, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang saja, hanya saja orang yang takut kepada Allah, yakhsyallah, dari hamba-hambanya ini, itulah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sampai yang tanyakan, apakah sampean sebagai seorang dokter, spesialis, mungkin juga profesor, saya menjadi ilmu, yang menggeluti ilmu saya di bidang kedokteran ini, saya semakin dekat tidak kepada Allah atau tidak? Yang di MIPA, di matematikanya, di fisikanya, di kimianya, semakin tinggi ilmu yang saya lalui, saya dalami ini, semakin dekat tidak kepada Allah, semakin takut tidak kepada, atau bagaimana? Atau ilmunya dipakai untuk kemudian memeras umat, untuk menipu umat, atau untuk memperkaya diri, kemudian kita bangga dengan ilmu yang kita punya? Hati-hati, ilmu ini hari demi hari yang kita lalui akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ma'asyar muslimin, apa kata Rasulullah, wa an malihi fima fin aina tasabbu fima anfaqa. Kalau tadi ada satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur satu pertanyaan, fisik satu pertanyaan, ilmu satu pertanyaan, dan yang keempat ini, Pak, dua pertanyaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sampean punya saat ini, ma'asyal muslimin, dunia yang sampean dapatkan saat ini, gaji tiap bulan yang sampean dapatkan ini, pertanyaannya dari adalah pertama, min aina tasabahu, dari mana sampean mendapatkan semua itu? Dari sesuatu yang halal atau syubhat atau haram? Ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saudara sekalian, evaluasi masalah ini. Evaluasi masalah ini, kita akan masuk nanti tahun baru, ma'asyal muslimin. Harta yang saya punya ini semakin menjadi barokah dalam kehidupan saya atau tidak? Harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita, saudara-saudara sekalian, akan ada hisab ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 1 juta, apalagi sampai miliaran, sampai korupsi seperti itu, 1 rupiah saja enggak jelas, itu akan ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi, Pak, doa kita tidak tembus ke atas Allah karena kita menghalalkan segala cara dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak khusyuk beribadah kepada Allah, susah untuk bangun tengah malam dan tidak merasakan nikmatnya baca Quran. Karena boleh jadi harta yang kita dapatkan dari sesuatu yang syubhat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, harta yang kita punya semuanya halal kita mendapatkannya. Tapi masih ada pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua itu, kata Nabi? Wa fima anfaqa, dialokasikan kemana uangmu itu? Dibelanjakan kemana hartamu itu? Dibelanjakan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berinfak untuk kita mengisi kalengan Jumatan seperti ini atau bagaimana? Itu ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita hambur-hamburkan, ini hari Minggu, ma'asyal muslimin, ini liburan anak-anak, banyak di antara kita terkadang kita menghambur-hamburkan harta kita, kemudian refreshing kembali bermaksiat kepada Allah. Jutaan uang yang kita beri keluarkan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nanti malam tahun baru, kemudian kita beli mercon dan lain sebagainya, kita kemudian keluar malam sampai di memakmurkan hotel-hotel yang ada, bukan kemudian tahajud di masjid-masjid, Allah merenungi kehidupan ini, itu juga harta kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ini khutbah Jumat, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan umur kita juga dipanjangkan oleh Allah dan mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah, dan semua doa dosa-dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Rabu depan kita sudah masuk tanggal 1 Januari 2014 miladi ini. Sadarilah umur kita semakin berkurang. Tidak sepatasnya bagi seorang muslim kemudian merayakan berlebih-lebihan, kemudian kita hambur-hamburkan waktu yang kita punya, uang yang kita punya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ikhwatul iman, melalui mimbar ini saya memberikan nasihat kepada saya pribadi, kepada antum semua, kepada jemaah sekalian, tolong jaga anak-anak kita, jaga putri-putri kita, jaga orang tua, jaga kita semuanya, untuk kemudian adakan perenungan. Bahkan saya memberikan pencerahan di mana-mana. Ya, kalau perlu masjid ini juga adakan renungan tahun baru. Evaluasi, refleks untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan pada 2013 kemarin. Kita evaluasi bersama-sama. Kalau perlu kita tahajud bersama-sama di sini. Menangisi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amal-amal yang sudah saya lalui sekian tahun dalam kehidupan ini. Dan kemudian kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan Allah panjangkan umur kita. Inilah sikap seorang muslim, jemaah sekalian. Jangan kemudian kita bermaksiat kepada Allah, berkumpul laki perempuan, meniup trompet, dan trompet itu sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu mizmaru min mazamir syaitan, dan trompet itu kata Nabi merupakan tiupan kelakuan dari kelakuan tiupan syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berbuat seperti itu, kita melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua, memberikan rahmatnya kepada kita semua, meridai langkah-langkah kita semua, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa istri dan anak kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا وبارك أعمارنا وبارك أعمالنا وبارك أهالينا وبارك أولادنا وبارك أموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.